Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada surah An-Nisa ayat ke-33 jilid ketiga dari terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang telah ditinggalkan ibu, bapa dan kerabat, karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala juga masih menjelaskan tentang awalan-awalan hal yang berkaitan dengan hukum warisan. Nah, di dalam permasalahan hukum warisan ini, ayat yang sedang kita bahas ini pada hakikatnya adalah ayat yang sudah dinasakh, sudah mansukh dengan surah Al-Anfal ayat ke-75. Artinya begini, bahwa dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Al-ikha, antara Muhajirin dan Ansar. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, maka ada semacam janji setia di antara mereka sampai berkaitan dengan masalah harta. Ya, bahwa engkau adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Sampai kepada masalah harta, hartaku adalah hartamu dan hartamu adalah hartaku, sehingga mereka saling mewariskan, artinya antara Muhajirin dan Ansar. Tetapi setelah waktu berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat ke-75, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dengan turunnya surah Al-Anfal ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini mansukh atau hukumnya tidak berlaku lagi. Namun para pendengar rahimakumullah, semangat yang ada di dalam surah ini, maksudnya artinya adalah persaudaraan yang kental, persaudaraan yang kuat, saling melindungi dan saling munasarah di antara keduanya ini adalah sesuatu semangat yang tidak mansukh, tidak terhapus hukumnya. Ya, yang terhapus hukumnya di sini hanyalah berkaitan dengan masalah warisan, tetapi rasa persaudaraan, rasa saling melindungi dan rasa saling memiliki persaudaraan di antara mereka itu tidak hilang. Ya, inilah yang merupakan suatu kelebihan dan keutamaan dari dalam Islam, yaitu yang berkaitan dengan masalah persaudaraan. Jadi para pendengar rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan bahwa ayat ini mansukh dengan surah Al-Anfal ayat 75, sehingga hukum warisan atau waris mewariskan kepada orang yang tidak sedarah atau yang sudah disebutkan dalam hukum warisan tidak lagi berlaku dengan adanya penjelasan dalam surah Al-Anfal ayat ke-75 itu. Mungkin para pendengar rahimakumullah, kita akan menambah wawasan kita dalam kajian ini bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Kami persilakan. Saya mau bertanya nih Ustaz Ardiansyah, sebagai orang yang pakar di bidang syariah, bagaimana filsafat hukum nasakh dalam Islam itu? Karena banyak orang bertanya, kenapa kok Tuhan itu tidak membuat hukum yang sudah absolut pasti, tidak ada perubahan-perubahan? tidak saja seperti hukum ini, ada juga kita mendengar bagaimana dulunya ada tadarut dalam hukum, itu kan merupakan hukum sebelumnya dinasakh dengan hukum datang sebelumnya, seperti minuman keras. Yeah. Pertama boleh, boleh sikit, boleh pada tidak waktu sholat, terakhir tidak boleh sama sekali. Yeah. Nah, di sini sebenarnya pertama boleh, terakhir tidak boleh. Nah, bagaimana filsafat hukum nasakh dalam syariah itu? Iya, memang kalau kita melihat apa yang disebut para ulama di era klasik dahulu, bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa saling menasakh, artinya bisa saling membatalkan, ya. Dan para ulama, semisal Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah juga menjelaskan tentang hal itu, bahwa satu ayat bisa dinasakh dengan ayat yang lain dalam artian memang hukumnya menjadi batal, Ustaz. Iya. Tetapi ada juga pendapat dari ya katakanlah cendikiawan Muslim saat sekarang ini, yaitu Abdullah An-Na'im, Ahmad An-Na'im misalnya, itu menjelaskan bahwa tidak ada satu ayat pun yang mansukh di dalam Al-Quran, tetapi dia sangat kondisional sifatnya. Itu kata An-Na'im di dalam kitab yang sudah diterjemahkan sekarang ke dalam bahasa Indonesia, Dekonstruksi Syariah itu. Sehingga dia mengatakan bahwa antara Makkiyah dan Madaniyah itu tidak ada saling menasakh, atau antara Madaniyah sendiri tidak ada saling menasakh begitu, tetapi hukumnya yang ditangguhkan. Makanya An-Na'im mengatakan khamar itu tidak haram, ya. Haram bagi orang yang memang tidak pernah meminumnya, tetapi bagi orang yang sudah biasa meminumnya, maka dia harus menghilangkannya sedikit demi sedikit. Artinya tidak langsung diharamkan begitu. Nah, itulah filsafat dalam berkaitan dengan masalah nasakh, nasikh dan mansukh ini. Nah, kalau dilihat dari segi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebagai pensyari nasakh ini. Iya. Karena ada orang Nabi pengikut Yahudi mengatakan, dan pengikut Nasrani mengatakan bahwa tidak ada agama setelah agama Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Ketika itu dirubah lagi hukumnya, maka Tuhan itu menjadi plin-plan, iya, katanya. Jadi bagaimana melihat sosok Tuhan yang sekarang membolehkan, besok dilarang gitu. Iya. Jadi begini, inilah yang disebut dengan proses. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini dalam satu kejadian, dalam satu saat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu dalam satu kejadian dan dalam satu saat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sendiri, diciptakan dalam 6 hari, fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'ars, begitu. Artinya ini adalah suatu proses di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama sekali air, kemudian menciptakan al-qalam misalnya, kemudian menciptakan arasnya, kemudian menciptakan langit dan seterusnya dan seterusnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan itu semua dalam satu kejadian? Pasti bisa. Nah, dan sama dengan hukum nasikh dan nasakh dan mansukh ini, dia ada yang disebut dengan tadarujutul ahkam. Bagaimana masyarakat Arab itu tidak kaget ya dengan perubahan-perubahan itu. Ada sesuatu yang langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, tapi itu sangat sedikit. Contoh masalah kemusyrikan. Di sini tidak ada ulur waktu. Ya, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, maka la ilaha illallah. Tidak pernah dibolehkan mereka menyembah Tuhan dua, kemudian berkurang menjadi satu, tidak. Langsung la ilaha illallah. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi ya, dalam masalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Tetapi dalam ahkam yang berkembang sifatnya di dalam Islam, ya, di dalam masyarakat Arab ketika itu jahiliyah, maka itu sangat sifatnya sangat kondisional dan terus berkembang. Ya. Namun disinilah para ulama berbeda pendapat, apakah yang sudah dinasakh itu kemudian hukumnya masih bisa dibangkitkan kembali atau tidak, itu memang menjadi polemik yang sampai hari ini itu masih menjadi pembahasan di kalangan ulama-ulama syariah. Iya, kalau saya mungkin bisa menyimpulkan, iya, bahwa memang hukum atau syariat Islam itu suka-suka Tuhan. Iya. Ya, kalau misal karena apa? Karena memang kita melihat perjalanan hidup umat manusia yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu sangat bervariasi hukum itu. Seperti pertama ada kawin silang antara keluarga Qabil dan keluarga Habil. Betul, kemudian iya, habis itu ada kawin boleh antara kakak beradik, kita ambil kakaknya, adiknya pun boleh lagi. Iya. Kemudian ada poligami jumlahnya mungkin puluhan sampai 99 orang yang dikawin oleh satu orang. Itu karena apa? Karena memang Tuhan berkehendak dan dia mengatakan, saya jadikan ini syariat sekarang, saya jadikan, nanti saya tidak jadikan, tidak jadikan. Itu saja. Iya. Terus begini, Ustaz. Ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Jadi ketika Allah berfirman wali kulin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabin walladzina aqadat aymanukum. Jadi ini ada hal lafaz yang sama yang diriwayatkan oleh Bukhari. Cuman perbedaannya nanti di situ walladzina aqadat aymanukum kan gitu. Ini adalah dalam buku atau kitab Faraid, riwayatnya dari Sa'id bin Zubair dan dari Ibnu Abbas. Walikulin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum. Jadi yang dipertanyakan sekarang, dulu ketika Rasulullah SAW begitu, ketika kaum Muhajir datang ke Madinah, itu kan Rasulullah bainal Muhajirin wal Anshar, Allah persaudarakan, sehingga pada saat itu terjadilah pembagian apa namanya warisan begitu. Apakah ini yang dimaksud dalam ayat ini kira-kira begitu? Iya, memang itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang kemudian dinasakh atau dimansuhkan hukumnya, dibatalkan hukumnya dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anfal. Nah, kalau kita melihat mengapa ketika itu terjadi waris mewariskan, bukan hanya itu, bahkan ada seorang sahabat yang sengaja menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh sahabat yang lain. Kita ketahui proses hijrah ketika itu bukan proses yang mudah. Yang mereka meninggalkan harta benda mereka, bahkan ada seorang sahabat yang berangkat dari Mekah ke Madinah dalam proses perjalanan 8 hari itu tidak membawa apapun kecuali pakaian yang ada di dalam di tubuhnya. Hartanya yang ada, ternaknya yang ada di Mekah itu mereka tinggalkan semuanya. Makanya mereka mengira ketika terjadi Fathul Makkah, maka mereka akan mendapatkan harta-harta mereka itu lagi. Ternyata Rasulullah tidak mengembalikan itu. Ya, ketika terjadi Fathul Makkah, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah tidak mempermasalahkan ya harta yang beliau tinggalkan di Mekah ketika itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat melihat dengan kondisi saat itu. Diperbolehkan saling mewariskan. Ya, karena apa? Karena di kalangan Mekah Madinah sendiri penduduk pribuminya itu ada yang kaya-kaya, sehingga mereka bisa saling bantu-membantu di antara mereka. Jadi filsafat saling tolong-menolong, persaudaraan itu tetap. Yang hanya dibatalkan di sini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah hal yang berkaitan dengan hukum warisnya saja. Hukum warisnya saja begitu. Tetapi masalah persaudaraannya tidak. Tolong menolongnya tetap dikukuhkan. Nah, menariknya kalau kita ini kan proses hijrah ini kan suatu kejadian yang bisa dikatakan fenomenal dalam sejarah perkembangan umat Islam begitu kan. Ternyata tidak semua orang juga dari kalangan Muhajirin itu yang mau bertopang dagu kemudian menyandarkan kehidupan mereka kepada kepada Ansar. Ya, Abdurrahman bin Auf misalnya, ketika beliau sudah sampai di Madinah, ya, ada orang yang mau membantunya dan dia sudah menerima bantuan itu, tetapi kemudian dia mengatakan, "Dullani 'ala sukil Madinah, tunjukkan kepadaku mana yang disebut dengan pajak atau pasarnya kota Madinah itu." Dan dia melihat, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu seorang konglomerat daripada Muhajirin yang tinggal di Madinah. Artinya tidak juga semuanya itu kemudian dikatakan orang Muhajirin itu adalah orang-orang yang bertopang dagu atau menyandarkan kehidupan mereka kepada Ansar, tidak begitu. Ada juga yang tidak melakukan hal itu. Jadi saling munasarah, saling bantu membantu itu tetap, tetapi dalam hukum warisan itu tidak. Ya. Terus begini, Ustaz. Ada lagi, Ustaz. Jadi di sini ditafsirkan mawaliyah di sini juga yang dimaksudkan mawaliyah di sini asabah. Apakah sama artinya ini, Ustaz, kira-kira mawaliyah dengan asabah itu? Tidak, begitu ya. Asabah itu nanti kan ada pembicaraan yang lain yang kita akan jelaskan bagaimana ke pembahasan tentang asabah itu begitu. Karena dahulu memang ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang asabah itu juga berkaitan dengan saling adanya perjanjian setia antara Muhajirin dan Ansar itu. Ya, kalau saya lihat begini, itu pendapat Mutawalli Sya'rawi. Tapi kalau kembali lagi kepada pendapat An-Na'im tadi, maka sebenarnya hukum ini masih berlangsung. Artinya kalau mungkin terjadi suatu saat memang ada hijrah kedua, walaupun disebutkanlah hijrata ba'da yaumul fath itu, artinya ada kondisi-kondisi yang orang akhirnya jor-joran membantu orang lain. Nah itu mungkin akan terjadi seperti itu sehingga sampai dalam bentuk tahap warisan. Tapi satu hal yang lain juga kita menemukan ada ayat yang nadanya hampir senada, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama. Jadi di sini sebenarnya kaum kerabat masih memungkinkan untuk mendapatkan tidak warisan tapi disebut mungkin wasiat. Iya. Iya. Atau mungkin termasuk kawan-kawan dekat ini pun akhirnya kata mendekati tidak warisan tapi mungkin wasiat. Iya. Memang begitu. Saja. Karena apa? Karena wasiat ini kan nanti ada aturannya. Iya. Ini dapat 1/3, ini dapat 2/3. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Begitu artinya bahwa orang-orang yang tidak tergabung dalam ashabul furud itu tidak mendapatkan bahagian itu secara terperinci seperti itu. Karena menariknya bahwa kajian tentang warisan ini tuntas dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini. Dan saya kemarin ada membaca satu buku, surah An-Nisa ini termasuk salah satu surah yang membuktikan kemujizatan Al-Qur'an. Karena apa? Karena tidak ada satu buku pun, baik itu kitab samawi ataupun buku-buku yang diciptakan oleh manusia-manusia, itu yang membuat 1/1%. Itu tidak ada kecuali Al-Qur'an. Jadi thuluts, ya, thulutsain, itu semuanya hanya ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan itu menunjukkan keabsahan dan validitas daripada Al-Qur'an itu sendiri dan sekaligus sebagai mukjizat, karena Al-Qur'an itu semuanya adalah mukjizat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu perbincangan kita tentang ayat ke-33 dari surah An-Nisa ini semakin menarik. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal Arifin dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan kehidupan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.